Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa mawala. Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Masih kita di pembahasan tentang al-iman. Telah disebutkan pada kesempatan sebelumnya tentang apa yang menjadi keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahasanya iman adalah perkara yang bisa bertambah dan berkurang. Yang menunjukkan dari sini kaum mukminin mereka bertingkat-tingkat dalam keimanan mereka. Kata beliau selanjutnya, wa yatafarra'u ala hadzal asl, dan tercabang dari prinsip pokok ini, bahasanya keimanan bisa bertambah dan berkurang, annal 'asiya wa sahibal kabirati لا يخرج من الإيمان بالكلية ولا يعطى الاسم الكامل المطلق فهو مؤمن بما معه من الإيمان فاسق ناقص الإيمان بما تركه من واجبات الإيمان ما معه من الإيمان الذي لا يخالطه كفر yamna'uhu minal khuludi finnar. Bahasanya seorang pelaku maksiat, demikian pula sahib al-kabirah, pelaku dosa besar, la yakhruju minal imani bil kulliyah, tidaklah dengan kemaksiatan dan perbuatan dosa besar yang dilakukannya menjadikan dia keluar dari keimanan secara total, yakni mengeluarkan dari Islam. Tidak pula dengan sebab kemaksiatan dan perbuatan dosa besar yang dia lakukan untuk kemudian pantas disebut sebagai seorang yang imannya kamil mutlak, yakni imannya sempurna. Di sini menunjukkan bahwa perbuatan dosa besar tidaklah menjadikan seorang keluar dari iman, keluar dari Islam. Tidak pula dengan sebab dosa besar yang dilakukan, dia kemudian dikatakan sebagai mukmin yang kamil. Menunjukkan bahwa kemaksiatan perkara yang akan mengurangi keimanan seorang. Fahuwa mu'minun bima ma'ahu minal iman, sehingga dia dikatakan seorang mukmin dengan keimanan yang masih bersamanya. Fasikun naqisul imani bima tarakahu min wajibatil iman, dan dia pun disebut dengan orang yang fasik, yang naqisul iman, imannya kurang disebabkan apa yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban iman. Ma ma'ahu minal imani alladhi la yukhalituhu kufrun yamna'uhu minal khuludi finnar. Yakni keimanan yang masih bersamanya, keimanan yang tidak tercampuri dengan kekufuran, di mana keimanan ini akan mencegahnya dari kekekalan di dalam neraka. Jadi seandainya perbuatan dosa besar dan kemaksiatan yang dia lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk tidak mengampuninya, maka dengan keimanan yang ada pada diri hamba tadi akan mencegah dia dari dikekalkan di dalam neraka. Sebagaimana kita ketahui, bahasanya dosa-dosa di bawah kesyirikan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, mungkin pelaku dosa besar akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dari azab neraka. Mungkin pula Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tidak mengampuninya sehingga dia pun diazab di dalam neraka untuk kemudian dikeluarkan dari neraka dengan sebab keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ayat ini ayat yang sangat tegas yang membantah keyakinan yang ada pada orang-orang Khawarij, demikian pula orang-orang Mu'tazilah yang mereka berkeyakinan bahasanya pelaku dosa besar mereka keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka. Kemudian, wa ammal imanul mutlaqul kamil. Adapun keimanan yang mutlak, keimanan yang sempurna. Fa innahu yamna'u dukhulan nari bil kulliyah. Maka keimanan yang sempurna akan mencegah pemilik keimanan tersebut dari dimasukkan ke dalam neraka bil kulliyah secara total. Dia selamat dari azab neraka sama sekali dengan kesempurnaan iman yang dimilikinya. Wa qad dzakarna fil qawaid anna asma'al madhi was sana'i 'ala al mu'minin wa tartib al thawab al mutlaq 'alayhi wa nafy al 'iqab innama huwa al-imanul kamil. Dan telah kami sebutkan dalam al-qawaid, yakni al-qawaid al-hisan di tafsir al-Quran, bahasanya asma al-madhi was-sana, nama-nama yang berupa sanjungan dan pujian alal mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Demikian pula tertib as-sawabil mutlaqi alaihi, urutan dalam hal as-sawab, yakni pahala yang mutlak yang diberikan kepadanya. Demikian pula nafyal iqab, ditiadakannya siksaan bagi mereka orang-orang yang beriman. Innama huwal imanul kamil, hanya saja yang demikian akan diraih dan didapatkan dengan keimanan yang sempurna. Jadi pemilik keimanan yang sempurna inilah yang mereka pantas untuk disebut sebagai mukmin, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Sebagaimana misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, al-ayah. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzinahum fi salatihim khashi'un, hingga ayat-ayat berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada mereka. Pujian-pujian, demikian pula pahala-pahala yang demikian agung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemilik keimanan yang sempurna. Demikian pula dinafikannya, ditiadakannya ancaman siksaan dari mereka disebabkan yakni keimanan yang sempurna yang ada pada diri-diri mereka. Kemudian wa anna khitab Allah lil mu'minina bil amri wan nahyi wat tashri' ya'um kamil al iman wa naqisahu. Dan bahwasanya khitab Allah Subhanahu wa taala pembicaraan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dengan perintah, demikian pula larangan, demikian pula pensyariatan suatu perkara. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum mukminin untuk melakukan sebuah amalan, demikian pula menyeru kaum mukminin untuk menjauhi sebuah perkara dari perkara-perkara yang terlarang. Hal yang demikian, khitab Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan Allah Subhanahu wa taala tersebut terarah kepada kaum mukminin seluruhnya, baik yang sempurna keimanannya maupun yang kurang keimanannya. Semua mereka terkena perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula pensyariatan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tanpa kecuali. Kata beliau selanjutnya, wa yatafarru aidan ala hadzal asli anna al-'abda qad yajtami'u fi khairin wa syarr وإيمان وخصال كفر أو نفاق وأنه يستحق المدح على ما فيه من خصال الخير والذم على ما فيه من خصال الشر. Demikian pula tercabang dari pokok ini bahasanya, seorang hamba terkadang terkumpul pada dirinya kebaikan dan kejelekan. Demikian pula keimanan dan perangai-perangai kekufuran serta kenifakan. Wa annahu yastahiqul madha ala ma fihi min khisalil khair. Dengan sebab-sebab ini, bahwa terkadang terkumpul pada diri seorang sifat-sifat kebaikan dan kejelekan, keimanan dan sebagian dari perangai-perangai kekufuran dan kenifakan. Ya, seperti pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik 3, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Dijelaskan oleh para ulama ya bahwa yang dimaksud nifaq ya dalam hadis ini adalah nifaq amali, artinya pelakunya dia masih mukmin namun sifat-sifat tersebut ada sifat-sifat orang-orang munafik. Bahasanya dengan kondisi yang demikian, terkadang terkumpul pada diri seorang kebaikan dan kejelekan, keimanan dan sebagian dari perangai-perangai kekufuran. Annahu yastahiqul madha ala ma fihi min khisalil khair. Dengan itu, dia pantas untuk mendapatkan pujian dengan perangai kebaikan yang ada pada dirinya tersebut. Demikian pula, dia pun pantas untuk mendapatkan zam, celaan, ala ma fihi min khisali syar, dikarenakan perangai kejelekan yang ada pada diri hamba tadi. Sebagaimana Nabi SAW ketika mendengar ya sebagian dari sahabatnya yang memanggil sahabat yang lain dengan panggilan yang menunjukkan celaan atas keadaan diri sahabat tadi, di mana sahabat tadi menyeru sahabat yang Yabna Sauda, wahai anak dari wanita yang hitam. Maka Nabi SAW menegur sahabat tadi dengan teguran yang keras. Kata Nabi SAW, innaka mru'un fikal jahiliyah. Sesungguhnya kamu seorang pribadi yang pada dirimu ada perangai atau sifat jahiliyah. Dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada al-jahiliyah menunjukkan perkara tersebut menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, Al-imanu biqada'illahi wa qadarih. Dan termasuk di antara pokok-pokok keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dakhilun fil iman bih wa bi kutubihi wa bi rusulihi. Di mana keimanan kepada qada dan qadar Allah ini masuk dalam cakupan keimanan kepadanya, ini keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitab-kitabnya, demikian juga keimanan kepada para rasulnya. Faya'lamuna anna Allah qad ahad, mereka kaum mukminun, sehingga mereka kaum mukminun, mereka benar-benar mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya yang maha sempurna meliputi segala sesuatu. Ini martabat pertama dan kita mengimani qada dan qadar Allah. Yani mengimani akan maha sempurnanya ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Tanpa ada yang terkecuali ya dari cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kataba fil lawhil mahfuz jami'al hawadith saghiraha wa kabiraha sabiqaha wa lahiqaha. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan di dalam Al-Lauhul Mahfuz seluruh kejadian, peristiwa yang kecil maupun yang besar, yang terdahulu maupun yang akan datang. Ini martabat kedua dalam kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya. Bahwa segala peristiwa dan kejadian yang besar maupun yang kecil, yang telah lalu maupun yang akan datang, semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Lauhul Mahfuz. Thumma qaddaraha wa ajraha bimawaqitiha bihikmatihi wa qudratihi wa inayatihi wa tamami ilmihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan Allah Subhanahu wa taala berlakukan sesuai dengan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut dengan hikmahnya dan dengan kuasanya dan dengan perhatiannya, perhatian Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna serta kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari peristiwa kejadian yang terjadi yang menyelisihi dari apa yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Wa annahu kama anna jami'al hawadithi murtabitatun bihikmatihi wa ilmihi fa innaha murtabitatun biqudratihi. Dan bahwasanya seluruh al-hawadith, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian terikat dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari peristiwa ataupun kejadian yang kosong dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha murtabitatun biqudratihi. Maka sungguhnya seluruh peristiwa ataupun kejadian tersebut semuanya terikat dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan bahwasanya apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak akan terjadi. Ini berkaitan dengan iman kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Berbagai peristiwa dan kejadian yang kita sukai ataupun tidak, semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, Allah tidak menghendaki untuk terjadi, maka tidak akan terjadi. Kata beliau selanjutnya, wa anna a'malal ibadi kullaha khairaha wa syarraha dakhilatun fi qada'ihi wa qudratihi. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahasanya perbuatan-perbuatan hamba seluruhnya, baik perbuatan yang baiknya ataupun perbuatan yang jeleknya, semuanya masuk dalam cakupan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri. Semua yang dilakukan oleh mereka adalah perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'a wuqu'iha tibqa iradatihim wa qudratihim. Bersamaan terjadinya perbuatan-perbuatan mereka tersebut, terjadinya apa yang dilakukan oleh mereka tersebut sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, demikian juga kemampuan yang ada pada diri mereka. Walam yujbirhum 'alaiha, Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa mereka atas perbuatan-perbuatan mereka. Mereka, manusia, adalah pelaku hakiki dari perbuatan-perbuatan mereka yang itu muncul dan terjadi dengan adanya keinginan dan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Fa innahu khalaqa lahum jami'al qiwa adh-dhahirati wal batinah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk hamba-hambanya seluruh kekuatan, kemampuan, baik itu kemampuan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wa minha, dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan pada mereka adalah al-qudratu wal iradatu allati biha yahtaruna biha wa yaf'alun wa biha yaf'alun. Di mana dengan kudrah, dengan kemampuan, di mana di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kekuatan tersebut adalah al-qudrah wal iradah, yakni kemampuan dan keinginan, allati biha yahtaruna wa biha yaf'alun, yang dengan perkara tadi mereka memilih lakukan ataupun tidak melakukan, wa biha yaf'alun, dan dengan adanya kemampuan dan keinginan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka, maka mereka berbuat. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu adalah sesuatu yang munculnya dengan sebab keinginan dan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita, dan kita adalah pelaku hakiki atas perbuatan-perbuatan kita yang dengannya kita mendapatkan pahala jika yang kita lakukan adalah kebaikan, dan sebaliknya kita pun terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala jika yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang menyelisih syariatnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.